بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، maka kemarin terakhir pembahasan Fathul Qarib kita sampai pada wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Jadi berpuasa itu diharamkan pada 5 hari gitu ya. Atau ada di 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-aidani. Nah, jadi lima hari yang diharamkan berpuasa itu adalah al-aidani, yaitu dua lebaran. Ai shaumu yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Maksudnya haram berpuasa pada hari raya Fitri dan pada hari raya Adha. Nah, ini diharamkan bagi kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Kemudian wa ayyamut tasyriq wa hiya ats-tsalatsa allati ba'da yaumin nahr. Kemudian hari-hari tasyriq, dan hari-hari tasyriq itu adalah 3 hari yang setelah harinya nahr. Ya, setelah harinya penyembelihan. Nah, jadi inilah 5 hari yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Ya, jadi wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-aidan wa ayyamut tasyriq ats-tsalatsa. Jadi totalnya 5. Jadi inilah 5 hari tersebut yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian wa yukrahu tahriman shaumu yaumi syakki bila sababin yaqtadhi shaumahu. Sementara dimakruhkan, ya, tapi makruh tahrim. Jadi sementara dimakruhkan, ya, namun makruh tahrim, ya, bukan makruh tanzih, akan tapi makruh tahrim. Shaumu makruh tanzih yang biasanya kita kenali itu, yang kalau ditinggalkan itu berpahala ya, kalau dilakukan tidak berdosa. Nah, demikian. Jadi kata beliau wa yukrahu, walau memang kata tahriman ini tambahan dari syarih ya, bukan dari musannif, tapi hampir rata-rata mereka memang memahami ucapan-ucapan orang-orang terdahulu ya, bahwa makruh itu lebih sering kepada mana tahrim ya, ketimbang yang tanzih. Nah, jadi wa yukrahu tahriman shaumu yaumi syakki bila sababin yaqtadhi shaumahu. Berpuasa pada hari syak ya, tanpa ada sebab yang menuntut untuk dia berpuasa. Jadi ya, dimakruhkan ya, makruh tahrim ya, dimakruhkan berpuasa pada hari syak tanpa ada sebab yang menuntut dia untuk berpuasa. Wa asyara al-musannif li ba'd suwar hadha as-sababi bi qawlihi illa ay yuwafiqa 'adatan lahu. Dan ucapan musannif ini menyiratkan ya, untuk sebahagian bentuk-bentuk sebab ini berdasarkan pernyataannya ya. Jadi artinya dari ucapan musannif ya, itu tersirat bolehnya untuk sebahagian dari bentuk-bentuk sebab ini berdasarkan pernyataan musannif. Illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali yang bertepatan dengan kebiasaannya, kecuali yang bertepatan dengan kebiasaannya. Fi tatawwu'ihi, di dalam puasa sunnahnya. Kaman adatuhu shaumu yaumin wa iftaru yaumin, sebagaimana seseorang yang kebiasaannya itu adalah berpuasa satu hari, tidak berpuasa satu hari. Fawafaqa shaumuhu yaum asyak. Kemudian hari puasanya, ya, hari berpuasanya dia, yang kebiasaannya tadi dia itu berpuasa satu hari, tidak berpuasa satu hari. Kemudian yang berpuasanya itu bertepatan dengan hari syak. Maka itu enggak ada masalah. Karena dikecualikan. Walahu shaumu yaumis syakki aidan an qada'in wa nadhrin. Dan juga diperkenankan baginya untuk berpuasa pada hari syak apabila dia sedang mengqada puasa, bertujuan mengqada puasa atau melakukan puasa nadar. Ya, inilah pengecualian-pengecualian dari yang dimakruhkan tadi. Ya, di mana hukum asalnya makruh berpuasa, ya, makruh tahrim berpuasa di hari syak, kecuali ada sebab-sebab yang menuntut hal tersebut. Ya, sebab-sebabnya seperti yang diutarakan oleh syarih di sini. Lalu apa itu yaumus syak ataupun hari syak? Huwa yaumus thalathina min sya'ban idza lam yural hilalu lailataha ma'as sahwi. Yaumus syak ataupun hari syak itu adalah, syak itu kalau kita bahasa Indonesia kan ragu, ya, hari keraguan. Maksudnya hari keraguan itu apa? Hari apa itu hari keraguan? Hari keraguan itu adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Maksudnya tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Jadi hari keraguan itu adalah hari ke-30 ataupun tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Itu hari keraguan. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan idza lam yural hilalu lailataha ma'as sahwi. Apabila, ya, ataupun tatkala tidak terlihat hilal pada malam harinya, padahal enggak mendung, enggak buruk cuacanya, ataupun ma'as sahwi, bahasa Indonesia sah, cuacanya terang gitu ya, atau bagus gitu ya. Ya, pokoknya tidak mendung ataupun semisalnya lah, yang menyulitkan kita untuk melihat hilal. Ma'as sahwi. Nah, jadi hilal tidak terlihat, ya, hilal tidak terlihat di malam harinya padahal cuacanya baik. Ya, ma'as sahwi. Padahal cuacanya baik. Apa bahasanya saya sahun? Cerah. Cerah, ya, cerah. Benar. Baik, masyaallah. Ya, padahal cuacanya cerah. Ya, pokoknya enggak mendung kan begitu. Nah, itulah ini kenapa dinamakan dengan yaumus syak ataupun hari keraguan. Jadi hari keraguan itu adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban, tapi dengan ketentuan tatkala tidak terlihat hilal di malam harinya padahal cuacanya baik. Ini cuacanya cerah. Wa tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi. Ya, memang orang-orang ngaku ngelihatnya. Wa tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi. Ya, memang orang-orang ngaku ngelihatnya, maksudnya ngelihat hilal tersebut pada malam harinya. Walam yu'lam adlun ra'ahu. Tapi tidak didapati ataupun tidak diketahui ada orang adil, ada orang jujur, terpercaya dan semisalnya, ataupun makna-makna daripada adil yang melihat hilal tersebut. Jadi enggak kita dapati pengakuan orang adil yang melihatnya. Au syahida bi ru'yatihi subyan, atau yang melihatnya, yang menyaksikannya anak kecil, au abid atau budak, au fasaqatun atau orang fasik. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan yaumus syak, hari keraguan. Iya. Kenapa di sini tentang adul ma'lam tentang subyan ru'ya? Kenapa orang-orang adil cukup mengetahui sementara anak kecil tahu sudah syahid kesaksian? Ketika orang syahidah adun atau syahidah sibian. Walam yu'lam adlun ra'ahu. Jadi walam yu'lam itu bukan adalnya yang yu'lam, tapi maksudnya kitanya nih tidak diketahui. Ya, kita jadi aslinya ini kan bentuknya bentuk lil majhul. Berarti maklumnya aslinya walam na'lam, ya. Walam na'lam adlan ra'ahu, itu aslinya. Walam na'lam adlan ra'ahu, dan kita enggak tahu ada orang adil yang melihatnya. Iya, ya, dan kita nggak tahu ada orang adil yang melihatnya. Kitanya. Iya, kitanya. Kemudian dirubah dalam apa, dalam bentuk majhul. Nah, ketika dirubah dalam bentuk majhul kan ya, itu fa'ilnya dibuang kan gitu. Nah, jadilah walam yu'lam adlun, kemudian si maf'ulun bih menduduki kedudukan si fa'ilnya, walam yu'lam adlun. Bukan, bukan. Iya. Jadi walam yu'lam adlun ra'ahu. Jadi enggak didapati, enggak diketahui ada orang adil yang melihatnya. Jadi yang melihatnya tadi ya, orang-orang lah, tapi orang-orang tadi tuh yang tahaddatsa, yang mereka itu ngobrol bahwa mereka ataupun ngomong kalau mereka tuh ngelihatnya, tapi di antara orang-orang tersebut enggak ada yang adil yang diketahui, apa, tidak ada yang diketahui orang adil yang melihatnya. Ataupun kalaupun ada yang melihatnya itu anak kecil. Ya sibyan au syahida bi ru'yatihi sibyanun au abidun au fasaqatun. Nah, demikian. Jadi semua sibyan abid pasti ini termasuk tidak bisa dijadikan tetap yaumus syak. Tetap dinyatakan yaumus syak. Nah, jadi karena dia ini statusnya yaumus syak, maka makruh bagi kita, makruh tahrim bagi kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Kecuali yang tadi ya, yang dikecualikan tadi. Illa yuwafaqa adatan lahu fi tatawwu'ihi. Ya, kecuali yang itu. Nah, demikian. Ya, abid budak. Dan orang fasik. Jadi kalau mereka bersaksi, tak bisa diterima kesaksiannya untuk kebenaran. Iya. Iya. Jadi enggak bisa, ya benar, enggak bisa dijadikan patokan. Nah, demikian. Baik. Kemudian selanjutnya, wa man wati'a fi nahari ramadhana hala kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallafun bis saumi wa nawamin al-laili wa huwa athimun bihadzal wad'i li ajli saumi fa 'alaihi al-qada'u wal kaffaratu. Dan sesiapa saja ataupun barang siapa yang mencelupkan, ya, yang mencelupkan hafasyahnya ke dalam faraj, ya, ke dalam faraj. Jadi barang siapa, ya, dan barang siapa yang mencelupkan hafasyahnya ke dalam faraj pada siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja, hala kaunihi amidan, ya, dalam keadaan sengaja, wa huwa mukallafun bisaum, sementara dia termasuk orang yang mukallaf bisaum, ya, termasuk mukallaf bisaum untuk berpuasa kan, ya, wa nawa minal lail, dan dia pun sudah berniat di malam harinya, wa huwa afimun bihadzal wata, dan dia pun berdosa, ya, dan dia pun berdosa atas pencelupannya itu, ya, bihadzal wata, karena watanya itu, li ajli shaum, ya, dan berdosanya ya karena hari puasa, fa alaihi al qada wal kaffara, maka ya jawabannya di sini ya, fa alaihi al qada wal kaffara. Jadi jika keadaannya demikian, maka wajib atasnya untuk mengqada puasa tersebut dan membayar kafarat. Ya, kalau kita di sini kafaran, kafarat atau kafarat namanya. Kafarat ya. Nah, jadi wajib baginya untuk mengqada puasa dan membayar kafarah. Wahia, dan kafarahnya ialah iqqu raqabatin mu'minatin. Memotong leher orang mukmin, maksudnya memotong memerdekakan seorang budak mukmin, ya. Memerdekakan seorang budak mukmin. Enggak ya, enggak harus wanita. Ya, itu kan karena gara-gara raqabatin. Ya kalau kayak begitu nanti wa khalaqa minha zaujaha. wa khalaqa ya ayyuhalladzina ya ayyuhannasu taqur ya ayyuhannasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Oh, berarti nenek ya, nenek moyang kita. Ya enggak begitu ya. Cuma nanti diteliti lagi apa enggak tahu. Kalau saya menganggapnya mukminatin ini karena raqabatin. Bukan karena mukminatin, bukan karena mukminatinnya. Iya, sifat bagi raqabah, karena raqabah muannas ya, maka mukminah muannas. Bukan karena seorang pun mukmin. Ya, enggak lah. Ya contoh seperti tadi, ya min nafsin wahidah. wahid, oh berarti nenek moyang kita seorang perempuan, begitu kan? Enggak begitu. Konsekuensi apa pemahamannya? Ya, demikian. Iya kan? Kalau enggak begitu nanti jadinya enggak salah apa orang yang bilang kalau nenek moyang kita memang seorang nenek bukan kakek kan gitu. Ya karena apa? Karena wahidah di situ di ayat kan gitu. Iya karena nafas, sebab nafas itu isi muannas. Itulah kenapa selalu saya katakan permasalahan muannas dan mudzakkar itu adalah permasalahan kalimat, permasalahan isim, bukan permasalahan zat. Ya, bukan permasalahan zatnya. Itu yang kenapa selalu saya selalu mengatakan hal tersebut supaya enggak langsung ke sana arahnya gitu. Bahwa arah dari muannas dan mudzakkar itu mengarah kepada kalimahnya, di mana kalimahnya memang dinyatakan muannas atas dasar ketentuan-ketentuan yang kita pahami, ya, yaitu alamatut ta'nisnya. Dan dia dinyatakan mudzakkar karena tidak didapatnya alamatut ta'nisnya, ya hanya sebatas itulah. Begitu. Dan itu berkaitan dengan kalimahnya, bukan zatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi yang saya pahami ini hanya sekedar sifat bagi raqabah. Karena raqabah ada padanya terdapat alamatut ta'nis, ya maka mukminnya ya harus pakai alamatut ta'nis kan gitu. Jadilah raqabatin mukminatin. Ya wallahu a'lam. Mukminah ya. Budak wanita ya. Enggak harus budak wanita. Ya. Ya, jadi ya furqa batin mu'minatin. Jadi merdekakan seorang budak yang mukmin. Jadi catatannya cuma mukmin doang ya. Enggak ada harus perempuannya. Adapun kenapa di sini mukminah itu alasannya hanya karena raqabahnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi leher diistilahkan dengan budak tadi ya. Ya karena kan kenapa leher ya? Sebab leher apa budak itu kan lehernya terikat gitu. Wa fi ba'dhi an-nusakhi salimatin min al-'uyub al-mudarrati bil-'amali wal-kasbi. Di sebagian naskah ada lafaz ataupun tambahan mungkin ya, semacam tambahan yaitu memerdekakan budak yang selamat atau yang sehat dari cacat-cacat yang mengakibatkan tidak bisa bekerja dan berkegiatan. Ya, yang mengakibatkan tidak bisa bekerja dan berkegiatan. Nah, demikian. Artinya bermudarat di dalam melakukan kegiatan dan pekerjaan. Artinya budak yang kita kan ketika kita mau bayar kafarah ya karena kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi kafarahnya itu kan memerdekakan budak. Nah, budaknya itu harus salimah minal uyub. Al-uyub al-mudarrati bil amali wal kasbi. Jadi mesti salimah, sehat ataupun selamat gitu ya. Atau tidak ada cacat ya, salimah minal uyub, tidak ada cacat-cacat yang cacat tersebut membuat dia enggak bisa bekerja ataupun atau berefek negatif lah terhadap kegiatan dan pekerjaannya. Tapi kalau misalkan cacatnya itu misalnya ya tergores pipinya ya itu enggak apa-apa. Tapi maksudnya ini cacat yang al-mudirratu bil amali wal kasbi. Ah, misalkan kakinya ya, kalau kakinya puntung kan itu akan berpengaruh terhadap kegiatan dan kinerjanya dia kan gitu. Nah, jadi yang perlu apa yang kita merdekakan adalah budak yang salimah gitu. Nah, demikian. Yang masih lengkap lah gitu, ya, masih komplit. Iya, betul. Tidak berkebutuhan khusus ya, benar-benar. Pas itu. Ya, jadi intinya minal uyubil mudirrati bil amali wal kasbi. Ini, ya, di hadal wati. Yang mewati ini dia dalam keadaan dia berpuasa atau enggak berpuasa sama aja kena kafarah. Misalnya dia lagi sakit. Kan dia enggak berpuasa. Dia enggak berpuasa, dan dia jiwa di siang hari Ramadan. Kenapa dia bilang enggak berpuasa? Sakit. Oh, kalau oh dia sakit ya. Sakit-sakit. Tapi ya ini kan pertanyaan, Pak. Sakitnya mungkin. Iya, iya. Mungkin masa. Iya. Cuma dalam kondisi tertentu malah mati. Tapi kalau melihat dari catatan beliau, maksudnya dari keterangan ataupun ya catatan yang ada, wa huwa mukallafun bis-shaumi. Sementara orang sakit kan berarti ghairu mukallaf bis-shaumi kan begitu ya. Sementara kan di sini dikatakan wa huwa mukallafun bis-shaumi. Wallahu a'lam bis-shawab. Seseorang yang berpuasa dalam keadaan berpuasa. Namun ya kalau kita baca Cuma tentang permasalahan apakah dia bayar kafarah ataupun tidak, ya kalau menurut saya berdasarkan konteks ya, namun nanti kita kaji ulang, namun berdasarkan konteks, karena di sini dikatakan wa huwa mukallafun bisaumi wa nawaminal lail, sementara orang sakit itu kan dia nggak akan berniat di malam harinya kan gitu, karena dia tahu besok bakal nggak bisa puasa, jadi dia nggak akan berniat besoknya buat puasa kan begitu, dia nggak akan buat apa namanya berniat buat puasa besoknya. Nah jadi kalau di sini kan catatannya wa huwa mukallafun bisaumi wa nawaminal lail, ya wa huwa athimun bihadzal wata li ajli shaum kan gitu, dan dia itu berdosa sebab ataupun akibat dari wata tersebut li ajli shaum, ya dikarenakan shaum tersebut, dikarenakan shaum itu. Nah jadi kalau berdasarkan catatan beliau di sini, artinya kalau memang dia ghairu mukallaf bisaum, ya berarti enggak kena dan tidak perlu bayar kafarah. Nah salah satu contohnya adalah semisal orang kafir, ya kan dia tidak termasuk mukallaf bisaum, maka tentu kita tidak perlu menuntut kafarah dari dia agar dia agar dia memerdekakan seorang budak kan, karena dia bukan mukallaf bisaum. Nah secara konteks ya tentunya itu juga berlaku pada orang yang sakit tadi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, gara-gara dia musafir kan. Nah. Maka kan berarti artinya dia bukan tidak masuk ke dalam catatan ini, yaitu wa huwa mukallafun bisaum, yang artinya kan dia ghairu mukallaf bisaum kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya ya pandangan awal saya tidak terkena kafarah, tapi nanti kita kaji ulang dan kita bahas lagi ya lebih lanjut apakah terkena kafarah atau tidak. Heeh. Ada wawu situ yang harus ada dua syarat bagi yang kena kifarah tadi. Pertama dia mukallaf, kedua dia berniat untuk puasa. Sekalipun dia mukallaf, tapi tidak berniat seperti preman atau minta puasa dan sepanjang tahun tak puasa. Atas dia tak berniat minta puasa di sinanya, kan tidak kena kifarah, karena kan tidak juga berniat puasa. Iya, artinya dia juga tidak terkena kafarah. Iya, berdasarkan catatannya begitu. Betul. Satu paket. Benar, tepat. Iya. Jadi wa huwa mukallafun bisaum wa nawabi minal lail kan, yang artinya kalau dia tidak berniat di malam hari ya seperti orang sakit tadi kan gitu kan, ya memang dia enggak berniat di malam harinya, ya dia enggak terkena kafarah. Saat ini andaikan ya, walaupun kita tadi bakal bertanya juga sakit-sakit kok gituan kan ini. Ya tapi intinya kan itu sangat kemungkinan terjadi kan gitu ya, sangat kemungkinan. Nah, bagaimana jika itu terjadi berdasarkan konteks? Menurut pandangan awal saya itu tidak. Namun sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, di mana mereka memberikan catatan untuk orang-orang yang seperti ini tetap menghargai bulan Ramadan. Ya, jadi berikan penghargaan terhadap bulan Ramadan, ya tunda aja lah sampai nanti malam. Walau memang dia itu bukan bagian dari mukallaf bisaum wa nawaminal lail. Wallahu a'lam bishawab. Itu tapi masalah adab ya. Ya masalah ada, bukan masalah bayar kafaratnya. Nah tentang bayar kafaratnya, pandangan awal saya berdasarkan konteks nggak kena. Atau gini, dia mukallaf dan dia berniat. Nah ketika dia kepingin istirahat itu, dibuka dulu sebentar ya, dibatalkan puasanya. Kemudian dia jima dengan istri ini mengharap. Oh itu inilah itu kafarat lah. Batalkan puasa dulu, memang untuk puasa dibatalkan dulu. Minum makan senang-senang, berdosa dan dia mengelakkan kafaratnya tadi itu ya. Alif dia bisa. Iya, iya. Alif dia tahu bisa. Iya. Jadi dia berpuasa, kemudian di tengah hari ataupun di jam 10 dia buka dengan cara minum kopi atau sebagainya. Kemudian karena dia sudah batal puasanya, lalu dia berjima kan begitu ya. Ya wallahu alam ya, tapi kalau berdasarkan konteks lagi hala kaunihi amidan, yaitu bagian daripada amidan lah, wallahu alam bissawab. Iya sengaja. Walaupun udah batal kan tetap mukallaf bissawab. Walaupun dia batal, dia kan tetap dibebankan untuk puasa karena dia enggak sakit, enggak ginat, enggak kafir. Dia cuma membatalkan puasa, dia tetap mukallaf lah. Berarti tetap bayar kafarah. Dia kan udah batal dulu nih sebenarnya. Cuma kan dia batalnya itu bukan karena dia melakukan jima, tapi karena memang dia enggak mau puasa. ya mungkin anak bandel nih barangkali kan gitu. Jadi awalnya dia puasa, tiba-tiba setannya muncul kan gitu. Di habis itu enggak puasa lagi. Tengah harinya buka kan gitu. Ya nah karena dia udah buka ya enggak ada permasalahan lagi dia ngerasanya buat dia mau melakukan apapun kan. Nah, apakah dia juga dituntut untuk membayar kafarah atau tidak? Ya kalau berdasarkan konteks di sini hala kaunihi amidan ya mungkin ya kena juga ya. Walau itu nanti perlu kita kaji lagi ya. Apakah dia kena atau tidak itu nanti perlu kita kaji lagi. Karena dia berniat maaf. Wanawa minallahi. Iya, wanawa. Iya, berniat betul. Iya, artinya dia amidan kan? Iya, betul. Tidak kan? Iya, tak berniat ya. Iya, tetap mukallaf ya. Tetap kena kafarat ya. Ya memang kalau berdasarkan konteks sih begitu ya. Hala kaunihi amidan. Tapi ini kan permasalahannya memang tipis sekali. Iya, maksudnya ada perbedaan tipis. Yang tipis tadi inilah yang kita enggak berani jawabnya secara tegas gitu. Ya, demikian wallahu alam. Tipis secara konteks ya saya bisa bilang pandangan awal saya ya tetap bayar kafarat. Ya berpuasa. Kemudian dia jima siang hari Ramadan. Hmm. Dalam keadaan jima istrinya lagi haid, mudah-mudahan kafarat. Itu kena lagi lah. Iyalah kena lagi lah dia. Ya. Iya. Jadi sampai pernah katanya haus luar biasa sehingga hati tidak ada tenaga. Kata sih nggak boleh buka. Kan nggak boleh buka. Cuma kalau memang itu bisa mengancam jiwa, buka makan minum seadanya saja cukup gitu tenaga pun kemudian lambung sambung lagi puasa. Habis itu nanti dikodok di bulan depan. Jadi puasa lagi tapi habis itu. Dikodok lagi ya. Ya. Itulah ijtihad ya. Kalau itu kan arahnya udah ke permasalahan ijtihad kan. Kalau yang kita bahas ini kan ini belum sampai masuk ke ranah ijtihad yang mendalam seperti itu kan. Ini kan masih usul-usulnya ini masih apa namanya? Masih dasar-dasarnya kan gitu, belum sampai ke cabang-cabang yang seperti itu. Itu ranahnya udah ijtihad itu. Ya, kalau ijtihad tentunya kita mau ngomentarinya pun enggak bisa sembarangan kan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau itu memang sudah ijtihad ya. Tapi lagi-lagi pun sebenarnya memang perlu banyak yang harus kita telaah dan kaji ulang ya terkait permasalahan yang kayak begitu. Karena kalau kita lihat pun juga ya kalau di Syafi'iyah memang apapun ceritanya tetap diqadha kan begitu. Tapi memang kalau secara sharihnya ya, mengqadha puasa kalau bukan karena hal-hal yang masyru itu kan enggak ada dalil sharih memang. Ya, yang namanya mengqadha itu kan misalkan karena dia safar, karena dia sakit dan semisalnya kan begitu. Adapun kalau karena dia wafa maka dia bayar kafarah kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan dia itu bandel ya di mana dia buka enggak berpuasa, ya maka ini secara nasarinya kan enggak ada gitu. Nasarinya itu enggak ada menyatakan bahwa dia itu harus mengqadha begitu. Karena dia memang bandel gitu, bukan karena alasan syar'i dia enggak berpuasa, tapi ya karena bandelnya dia gitu. Ya karena menentangnya dia gitulah. Nah, itu kan enggak ada nas sharih yang menyatakan kalau dia harus mengqadha puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti kasus orang bandel tadi lah ya, yang di mana dia minum kopi di tengah hari, kemudian habis itu dia wafa kan begitu. Ya itu kan kalau kita apa namanya kalau kita kembalikan saja ke permasalahan qadha ya sebenarnya nas sharih terkait dia harus mengqadha kan enggak ada. Karena qadha itu seperti yang ada di dalam ayat itu kan cuma safar, sakit dan semisalnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya. Walau memang fikih ataupun ijtihadnya para ulama nanti tetap mereka menyatakan bahwa yang begitu juga tetap mengqadha katanya kan begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya masalah ijtihad nanti kita bahas lagi. Ya gini kita baca yang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ya fa illam yajidha ya fa illam yajidha fa siyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati' shaumahuma fa it'amu 60 miskinan aw faqiran. Nah kalau dia enggak ngedapati budak yang bisa dimerdekain ya dengan ketentuan ataupun syaratnya atau memang enggak ada lagi budak ya enggak dia dapati budak di mana-mana, jadi kalau enggak dia dapati hal itu fa siyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia mesti berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati', dan kalau dia enggak sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu 60 miskinan au faqiran, maka dia perlu memberi makan 60 orang miskin ataupun fakir. Likulli miskinin muddun, yang bagi masing-masing orang miskin tersebut ataupun orang fakirnya itu 1 mud, ya, per mud. Ay mimma yujazi'u fi shadaqatil fitri, apa yang perlu kita kasihkan, ya, apa yang perlu kita it'amkan, ya, ataupun apa benda it'amnya, ya, benda ta'amnya, maka benda ta'amnya adalah mimma yujazi'u fi shadaqatil fitri, yaitu yang bisa buat bayar zakat fitr. Itulah benda yang kita kasihkan, ya, ataupun yang kita it'amkan. Jadi yang kita it'amkan itu adalah mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri, yang memenuhi syarat untuk pembayaran zakat fitr. Fa in ajaza 'anil jam'i istaqarratil kaffaratu fi dhimmatihi. Dan kalau dia enggak mampu melakukan semua hal tersebut, memerdekakan budak, kemudian berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, lah, atau memberi makan sebanyak 60 orang miskin ataupun 60 orang fakir. Nah, jika dia enggak mampu melakukan semua hal itu, istaqarratil kafarah fi dhimmatih, maka kafarahnya tetap tertangguhkan pada dirinya. Ya, istaqarrah, menetap. Iya, jadi terhutanglah. Fi dhimmati, ya, pada tanggung jawabnya. Ya, jadi istaqarrah, ya, mustaqir, ya, tetap berada, ya. Jadi tetap berada, kafarahnya itu tetap berada pada dhimmahnya, pada tanggung jawabnya. Fa idza qadara ba'da dhalika ala khaslatin min khisalil kafarah fa'alaha. Dan kalau memang dia sudah bisa melakukannya setelah itu, ya, sudah mampu melakukan salah satu dari kafarah-kafarah yang ada, min khaslatin min khisalil kafarah fa'alaha, maka silakan dia lakukan. Jadi misalkan dia sudah bisa tuh ngerjain puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka lakukan. Atau dia sudah bisa, atau dia sudah ngedapatin budak yang bisa dimerdekain, maka lakukan. Atau dia bisa memberi makan, sudah bisa memberi makan sebanyak 60 orang miskin, maka lakukan. Ya, pokoknya ala khaslatin min khisalil kafarah tadi. Iya, bebas, silakan. Jadi setelah dia sudah bisa melakukannya, maka lakukan. Fa'alaha. Ya, maka lakukanlah hal tersebut. Wa man mata wa alaihi siyamun fa'itun min ramadana bi'udrin kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qada'ihi bi an istamarra maraduhu hatta mata fala ithma alaihi fi hadzal fa'it. Jadi kata beliau, dan barang siapa yang meninggal ataupun mati sementara dia masih punya tanggung jawab siam ataupun saum yang luput, ya, jadi dia masih punya tanggung jawab saum yang luput dari saumnya bulan Ramadan karena udzur, tentunya, ya, bi'udzrin, karena adanya udzur, ya, tentunya udzur yang syar'i. Kaman aftara, sebagaimana contohnya seseorang yang berbuka lima robin karena dia sakit, walamnya tamakkan min qada'ihi, kemudian enggak sempat, ya, belum sempat mengqada'nya, bi anistamarra maraduhu hatta mata, dikarenakan sakitnya itu berkelanjutan sampai dia meninggal, fala ithma alaihi, maka dia enggak ada dosa atas puasanya yang luput tadi dikarenakan udzur tersebut. Jadi fala ithma alaihi fi hadzal fa'it. Wala tadaruka lahu bil fidyah, dan juga enggak perlu bayar fidyah. Wa in fata bi ghairi udhrin wa mata qabla at-tamakkun min qada'ihi ut'ima anhu. Sementara jika puasa yang luput tersebut itu bukan karena udzur dan dia meninggal ataupun mati sebelum mampu mengqadanya, sebelum sempat mengqadanya, maksudnya qabla tamakkun min qada'ihi ut'ima anhu, maka dia perlu ya, maka dia perlu diit'amkan ya. Jadi perlu diit'amkan untuknya ya, ut'ima anhu ai akhrajal waliyu, maksudnya apa itu diit'amkan untuknya, maksudnya adalah akhrajal waliyu anil maiti min tarikatihi ya. Ya, bunyaril majhul. Itu fi'il mudhari, dhamma awwaluhu wa fu. Iya, ini nanti. Iya, ini fi'il madhi. At'ama majhulnya ut'ima. Gitu. Kalau misalkan mudhari berarti saya. Karena fi'il mudhari yang menggunakan huruf mudhara' hamzah itu dhamir mustatirnya adalah saya, kan begitu. Nah, demikian. Ya, jadi enggak mungkin ya saya ya. Kan kenal. Ya. Kan gawat ya kan. Ya makanya di sini dikatakan uta'ima anhu. Nah. Imam Syuja ya, karena dia nulis ya. Ya jadi bukan saya ya. Nah, jadi apa makna dari uta'imanhu? Maka di sini syarih menjelaskan ai akhrajal waliyu, si walinya tentunya maksudnya. Ya, si walinya yang mengeluarkan untuk si mayit tersebut apa-apa yang ditinggalkan. Ya, min tarikatihi likulli yaumin fata mudda ta'amin. Pada masing-masing harinya ya, pada masing-masing hari yang luput tersebut itu satu mud dari makanan. Terus pertanyaannya satu mud itu berapa sih kan gitu. Maka di sini beliau menjelaskan wa huwa ritrun wa thulutsun bil Baghdadi. Jadi satu mud itu sama dengan satu ritelnya satu ritel koma sepertiga satu ritel Baghdad koma sepertiga. Ya, jadi satu ritelnya Baghdad koma sepertiga. 1,3 ya. Oh ya berarti 1,3 ya. Iya benar. 1,3 ritelnya Baghdad. Jadi 1,3 ritelnya Baghdad. Nah, kemarin 1 ritel berapa? Masih ingat? 1 ritel itu sama dengan 2 kemarin berapa? 1 ritel sama dengan lupa lagi. 128 sekian dirham. Ya, jadi satu ritel itu sama dengan 128,5 setengah lah ya, 128 setengah dirham. Itulah satu ritel. Jadi satu ritel itu kira-kira beratnya 128 setengah dirham. Nah, jadi berarti satu ritel 1,3 ritel Baghdad ya, berarti sepertiganya lagi lah ditambah ya. Jadi setelah satu ritel sepertiganya lagi. Demikian. Ya, silakan nanti dikonversikan sendiri ya. Yang jelas kita kan udah tahu berapa satu ritel itu. Likulli yaumin fata mudda ta'amin. Oh, karena sebagai maf'ulun bih. Kalau misalkan kita beralih ke matannya ya, biar lebih mudah untuk dilihat. Jadi mudda itu sebagai maf'ulun bih kedua dari bukan maf'ulun bih kedua sih ya, karena udah nggak ada lagi maf'ulun bih pertamanya ya. Jadi maf'ulun bih dari uta'im ya, maf'ulun bih dari uta'im naibul fa'ilnya naibul fa'ilnya nggak lah, naibul fa'ilnya ya yang benda yang diberi itu ataupun makanannya itulah yang menjadi naibul fa'il kan begitu. Jadi uta'imu anhu mudda. Jadi mudda sebagai maf'ulun bih dari uta'imnya dan naibul fa'ilnya adalah mana naibul fa'ilnya di sini berarti ya. Ya kalau di sini naibul fa'ilnya berupa syibhul jumlah anhu ya. Iya, kayak begitulah. Ya jadi berupa syibhul jumlah anhu. Jadi sebenarnya yang kan begini, uta'im anhu mudda. Jadi si wali itu memberikan makanan untuknya dengan satu mud. Kan begitu? Memberikan makanan untuknya dengan satu mud. Nah, kemudian si wali kita buang. lalu fiilnya dirubah menjadi fiilil majhul, berarti kan dia diberi makanan. Ya, maksudnya dia dibayarkan makanan, kan gitu. Dia dibayarkan makanan dengan satu mud. Maksudnya si mayit tadi dibayarkan makanan dengan satu mud, begitu loh. Iya. Jadi ya di sini yang menjadi neighble file-nya syibhul jumlah anhu. Nah, demikian. Di matan mudun. Ya? Mana dia? Wa man mata 'alai wa man mata 'alaihi siyamun min ramadhan uta'imanhu li kulli yawmin muddun. Iya ya, di atas muddun ya. Sebentar ya. Min tarikatihi li kulli yawmin fata. Oh iya, benarlah, salah saya. Jadi benar ya, seharusnya memang muddun dan anhu itu muta'alliq ya, jadi seharusnya muddun, anhunya muta'alliq, dan muddun sebagai naibul fa'il dari uta'ima. Namun kenapa disyarah itu jadi mudda? Karena maf'ulun bi dari akhraja, ay akhrajal waliyu mudda ta'amin ya, jadi akhrajal waliyu mudda ta'amin. Nah, demikian kan gitu. Jadi akhrajal wali mudda ta'amin anil maiti min taraka'at min tarikatihi li kulli yawmin fata. Jelas? Baik ya. Sepakat ya? Nah, demikian. Kalau di matan benar ya muddun, adapun kalau yang disyarahnya memang mau enggak mau jadinya mudda, dikarenakan maf'ulun bih dari akhraja. Ya, masyaallah barakallahu fik. Wa huwa mana sampai mana tadi? Wa huwa bil qail, oh ya, ini konversi ya, konversi bagi 1,3 ya. Konversi bagi 1,3 ritelnya Baghdad tadi itu sama dengan ya, secara qail, secara ukuran itu nisfu qadahin misriyin. Setengah qadahnya Mesir. Ya, qadah ini juga salah satu takaran yang ada di Mesir. Ya. Qadah salah satu takaran yang ada di Mesir, yang kita sendiri pun enggak kenal sama takaran qadah ini ya. Tapi ya, bagi orang Mesir mungkin mengetahui apa yang dimaksud dengan qadah ya. Intinya 1,3 ritel itu sama dengan secara kail ya, secara kail itu sama dengan, secara apa, secara timbangan itu sama dengan setengah qadahnya Mesir. Iya, salah satu wadah yang ada di Mesir yang kita sendiri enggak tahu itu ukurannya seberapa, kan gitu. Ya, nah demikian. Ya, jadi kita pakai hitungan yang pernah kita ketahui aja, yaitu 1 ritel sama dengan 1 berapa sama dengan 128,5 dirham, kemudian 1 dirhamnya itu sama dengan 3 gram ya. Iya kan begitu, sama dengan 3 gram. Nah, itulah dia. Nanti kalkulasikan aja ya. Begitu. Wa ma dzakarahu al-musannifu huwa al-qaul al-jadid. Jadi apa yang disebutkan oleh musannif ini sebenarnya ini adalah pernyataan al-jadid ataupun pandangan yang jadid atau qaulul jadid lah ya, biasa kita lebih kenal dengan istilah qaul jadid. Jadi ucapan musannif ini ataupun keterangan musannif ini merupakan qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Wal qadim, sementara qaulul qadimnya la yata'ayyanul it'am. Ya, la yata'ayyanul it'am bal yajuzu lil waliyyi aidan ay yasuma anhu bal yusannu lahu dhalik kama fi syarhil muhaddab. Jadi kalau qaulul qadim justru tidak diharuskan, tidak di apa namanya, tidak di, tidak ditentukan mesti it'am ya, mesti ngasih makan ataupun ngeluarkan atau bayar fidyah lah singkatnya ya. Jadi tidak ada keharusan ataupun tidak ada ketentuan bayar fidyah kalau menurut qaulul qadim. Bal, akan tetapi bagi wali boleh mewakilkan puasanya. Ya, bal yajuzu lil waliyyi aidan ay yasuma anhu. Jadi enggak apa namanya, si wali enggak perlu bayar fidyah. Dia bisa mempuasakan puasanya si mayit. Ya, bal yusannu lahu dzalik. Ya. Bahkan justru dianjurkan demikian. Ya, bal yusannu lahu dzalik kama fi syarhil muhadzab muhadzab, sebagaimana yang terdapat di dalam syarah muhadzab. Berarti ini keterangannya Imam Nawawi wallahu a'lam. Wa sawwaba fir raudati al-jazna bil qadim, bahkan sampai-sampai Imam Nawawi di dalam kitabnya Ar-Raudhah itu mentaswib ataupun membenarkan ataupun mentashih ya, al-jazma bil qadim, menetapkan qaulul qadim, mengokohkan qaulul qadim. Nah, demikian. Jadi ya dipuasakan aja begitu. Wallahu alam. والشيخ kemudian selanjutnya والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. Untuk orang tua ya, untuk kakek-kakek, nenek-nenek, orang sakit yang enggak bisa lagi ngeganti ya, ya bukan, yang enggak terharapkan lagi kesembuhannya ya, la yurja buruhu, jadi orang sakit yang tidak terharapkan lagi kesembuhannya, in ajaza ya, jika salah satu dari mereka enggak mampu ya, kullun minhum ya, jadi salah satu dari mereka anisawmi, untuk berpuasa lagi, yuftir, maka silakan tidak berpuasa ataupun silakan berbuka. Wa yut'im an kulli yawmin muddan, dan jadi silakan berbuka dan membayar ataupun memberi makan ya, atau membayar fidyah untuk masing-masing hari yang ditinggalkan satu mud. Wa la yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadan, dan tidak boleh menyegerakan pembayaran fidyahnya ya, satu mud tadi, sebelum masuknya bulan ramadan. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yawm, tapi boleh membayar satu mudnya itu setelah melewati fajar bagi masing-masing hari tersebut. Iya. Setelah fajar lah pokoknya. Bahkan begitu setelah azan ya silakan, kalau mau bayar bayarlah kan gitu. Iya. Jadi bagi masing-masing harinya. Ya, fajri kulli yawm bagi masing-masing harinya. Jadi bukan berarti juga yang besoknya boleh kita bayar di hari ini. Bagi masing-masing harinya, fi kulli yawm. Nah. Tapi boleh membayar fidyahnya bagi masing-masing harinya. Jadi enggak harus mesti udah ketinggalan dulu baru bayar, enggak harus ya. Tapi boleh juga dibayar setelah lewat waktu fajar. Tapi bagi masing-masing hari, yang besoknya jangan, yang besoknya besok lagi, begitu. Nah, demikian. Wal itu untuk yang syaikh al-ajuz al-marid alladhi la yurja buruhu. Wal hamil wal murdi idha hafata ala anfusihima dararan yalhaquhuma bisawmi kadararil maridi aftarata wa wajaba alayhima al-qada'u. Sementara kalau orang hamil ya, kalau orang yang hamil dan orang yang menyusui ya, murdi, idza khafata ala anfusihima, kalau mereka idza khafata ala anfusihima, kalau mereka khawatir terhadap jiwa mereka ataupun diri mereka ya, jadi jika mereka khawatir terhadap diri mereka ketimpa mudarat ya, yalhaquhuma bisawm, karena gara-gara puasa tadi ya, karena disebabkan apa, gara-gara mereka berpuasa, kadararil marid ya, semisal jadi tertimpa sakit ya, terkena sakit begitu, aftarata, maka silakan dia berbuka ya, idza khafata, jika khawatir ya, jika enggak khawatir ya sudah silakan saja berpuasa ya, jika khawatir ya itu terjadi pada diri mereka, aftarata, maka silakan berbuka. Wa wajaba, dan wajib alaihima alqada, wajib alaihima alqada, ini menurut pandangan madhab ya, makanya ada catatan kan tadi, idza khafata, kalau enggak khawatir ya sudah puasa saja, tapi idza khafata, kalau memang khawatir, ala anfusihima dararan aftarata, maka silakan orang yang hamil ataupun orang yang menyusui itu berbuka, wa wajaba, disertai dengan wajibnya mereka mengqada puasa tersebut ya, wa wajaba alaihim alqada. Wa in khafata ala auladihima ay isqatil waladi fil hamil wa qillatil labani fil murdi aftarata wa wajaba alaihim alqada lil iftari wal kaffaratu aydan. Nah, kalau kekhawatirannya adalah disebabkan oleh anaknya, jadi kalau yang di atas kan kekhawatirannya adalah dirinya, jiwanya yang dia khawatirkan, maka silakan dia berbuka disertai dengan wajibnya dia mengqada tanpa kafarah. Iya, setara dengan orang sakit, tepat. Iya. Nah, tapi kalau yang dikhawatirkan dia bukan jiwanya sebenarnya, karena dia tahu bahwa dia nggak ada masalah sebenarnya kalau berpuasa dan nggak ada problem sama sekali. Tapi yang dia khawatirkan adalah anaknya, di mana ditakutkan isqatil walad, maksudnya keguguran. Ya, yang ditakutkan adalah terjadinya keguguran jika hamil, atau terjadinya qillatul laban. Sedikit air susunya, ya maksudnya nggak keluar air susunya, ya gara-gara puasa tadi. Ini untuk orang yang menyusui, maka silahkan mereka berbuka ataupun tidak berpuasa disertai dengan wajibnya atas mereka untuk mengqada puasa tersebut, ya, dan juga disertai dengan bayar kafarah. Jadi udahlah puasa juga, bayar kafarah juga. Jika kekhawatirannya adalah dikarenakan aulatnya. Nah, demikian. Wal kafaratu ayyukhraja an kulli yaumin muddun. Dan kafarah itu adalah dikeluarkan pada setiap harinya satu mud. Dan kafarahnya itu dikeluarkan dari setiap harinya satu mud. Ingat, dari setiap harinya. Ya, jadi enggak bisa langsung sekaligus begitu ya. Wa huwa kama sabaq. Ya, dan ini dan tentang masalah satu mudnya itu seperti sebelumnya, yaitu ritlun wa thuluthun bil iraqi. Satu ritel dan sepertiga atau 1,3 ritel Baghdad ataupun iraqi. Wa yu'abbaru anhu aidan bil Baghdadi. Ya, biasanya juga dibarahkan dengan ritel Baghdad ataupun ritel iraqi. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan mubahan in tadarrara bis-sawmi yuftirani wa yaqdiyani. Dan orang yang sakit dan orang yang bersafar dengan safar yang cukup panjang, ya, dengan perjalanan yang cukup panjang. Jadi untuk orang yang sakit, untuk orang yang bersafar dengan perjalanan yang panjang, mubahan, lagi perjalanan yang mubah, ya bukan perjalanan yang haram. In tadarrara bisawmi, jika memang bermudarat, ya jika memang berefek negatif sebab puasanya itu, yuftirani, maka silahkan orang yang sakit ataupun orang yang bersafar dengan perjalanan yang panjang tadi untuk berbuka. Wa yaqdiyani, dan wajib dan juga mesti mengqada puasanya. Walil maridi in kana maraduhu mutbiqan, mutbiqan tetap ya, tabaqan, iya tetap ya. Gimana? Ah, terus menerus ya. Iya, ya. Walil maridi in kana maraduhu mutbiqan, dan untuk orang yang sakit jika sakitnya itu terus menerus, mutbiqan ataupun tetap, terkunniyah. Maka dia tidak terkunniyah minal lail, maka dia enggak perlu berniat di malam harinya ataupun tinggalkan niat di malam harinya. Wa illam yakun mutbiqan, dan jika memang tidak terus menerus ataupun tidak tetap, ya, kama law kana yahummu waqtan duna waqtin wa kana waqt asy-syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niyyah wa illa fa alaihi niyyah an-niyyatu lailan. Sebagaimana contohnya kalau dia itu demam, ya yahummu demam, ya. Jadi sebagaimana contohnya kalau dia itu demam satu waktu, ya, tapi tidak di waktu yang lain. Jadi dia demam di satu waktu tapi tidak di waktu yang lain. Wa kana waqtu asy-syuru'i fi shaumi mahmuman yang mana dia di waktu suruh di waktu mulainya puasa, ya, di waktu mulainya berpuasa dia apa namanya, dia demam begitu ya, falahu tarkun niyah, maka dia enggak perlu berniat. Wa illa, tapi jika tidak demikian, fa alaihi niyatu lailan, maka dia harus berniat pada malam harinya. Fa in adatil humma wahtaja lil fitri aftara. Dan jika al humma apa itu? Kenapa ada alifnya ya? Demam ya? Iya iya. Jadi dan jika demamnya kembali lagi, fa in adatil humma, dan jika demamnya kembali lagi, iya kambuh lagi, ya. Wahtaja lil fitri, dan dia perlu berbuka, maka berbuka. Jadi ya pokoknya kalau yang demamnya kayak begitu ya, jadi ya humu waqtan duna waqtin, ya tiba kadang datang kadang muncul gitu ya. Demamnya kadang datang kadang muncul. Dan pada saat mulai berpuasa, ya pada saat mau masuk puasa, ya demamnya muncul, maka dia enggak perlu berniat. Tapi kalau misalkan pada saat itu dia demamnya enggak muncul, ya maka dia harus berniat. Dan jika seandainya demamnya balik lagi, kambuh lagi, ya maka dan dituntut untuk berbuka, ya maka berbukalah begitu. Kemudian habis itu qada. Ya demikian, wallahu alam. Nah, ini tentang tata cara apa namanya puasanya orang yang sakit dan orang yang bersafar. Jadi intadarrara bisaumi yuftirani. Kalau memang bermudarat ya saumnya itu akibat dari safarnya tersebut, yuftirani. Salah ya, apabila bermudarat safarnya itu ya akibat saumnya tersebut, ya maka silakan dia berpuasa, wayaqdiyani, dan dia wajib mengqadanya. Kemudian kata syarih, wasakatal musannifu an saumit tatawwu'i wa huwa mazkurun fil mutawwalat. Dan di sini penulis tidak berbicara tentang masalah saum tatawwu ataupun puasa sunnah. Tapi itu ada disebutin di kitab-kitab mutawwalat. Iya, kitab mahal ya. Wa minhu, ya di antara saum tatawwu adalah saumu yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a wa ayyamil bid wa sittati min Syawal. Ya itulah puasa di antara puasa-puasa sunnah yang ada. Wa billahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.